kebaikan-kebaikan yang sempurna. Dan karena rahmatnya niat-niat baik benar kepada kami. Dan itulah karunia Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa sampai ke tempat ini. Kita bisa memperbaikkan diri kita pada hari di mana orang-orang sedang sibuk untuk menghabiskan akhir pekannya dengan hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat, tapi Allah Jalla Jalaluh memberikan nikmat kepada kita untuk bisa bergabung dengan ikhwan fillah menghadiri kajian. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkatmu, semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba utusanmu, kekasih kami, junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, katanya dikasih dalam hati. Iya, tapi gak enak banget sama muridnya. Itu gak lepas. Iya bang, salawat semoga selalu terpulangkan dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara ciri ahli sunnah wal jamaah yang kita mengklaim bahwa kita termasuk dari ahli sunnah wal jamaah, itu mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Dan di antara tanda cinta seorang hamba kepada Nabi itu kalau disebut nama Nabi-nya, hatinya akan bergetar karena dia cinta kepada Nabi. Tatkala disebut nama Muhammad, maka dia akan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu bersama bergerakkan. Cuma memang sayangnya kita yang mengaku ahli sunnah wal jamaah salawatnya sedikit buat kamu. Kalau boleh tahu, dari kemarin, jangan dari tadi Pak, dari kemarin, dari sejak matahari terbenam sampai duduk di masjid ini, berapa kali yang berada salawat? 2020 Alhamdulillah, dalam hitungan 12 jam cuma 20 salawat. Berarti kan sedikit banget. Tapi entah apa penyebab kita ini malas salawat kepada Rasulullah. Salawat itu masing-masing. Memang ada salawat-salawat yang mungkin gak dianjurkan oleh Allah dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi ada salawat-salawat yang sunnah yang kita disuruh banyak-banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Minimal 100 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang paling baik. Berapa detik? Allahumma shalli ala Muhammad. Coba yang berapa detik? 2 detik. Berarti dalam 1 menit berapa kali kita salawat? 30. Dalam 60 menit 1800 kita salawat kepada Rasulullah. Ubay bin Ka'ab, dia adalah seorang sahabat Nabi SAW. Dia cinta banget kepada Rasulullah SAW. Suatu hari dia datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia berkata, ya Rasulullah, ini ukfiru salat alaih. Coba antum pahami teks yang disampaikan sahabatnya itu kepada Rasulullah. Ini ukfiru salat alaih. Aku banyak bersalawat untuk. Aku banyak. Ini sahabat kepada Rasulullah SAW. Aku banyak bersalawat untuk. Maka banyak anda kami bersalawat. Rasulullah SAW. Kita ni tak suka dipaksa. Manusia tak suka dipaksa. Masuk Islam aja tanpa paksa. Dan ikrah hafifi. Beramal itu tidak dipaksa. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam masyik atas mata. Ubay orang bebas yang dia bisa memberikan sholat atas sholat yang dia mahu. Maka Ubay berinisiatif mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, idan rumah. Wahai Rasul, gimana kalau seperempat seperempat dari doaku isinya sholawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan masyik dan terbisik dan tabur kayu terserah kalau kau tambah itu lebih baik. Maka Ubay mengatakan idan nisfa, kalau gitu Rasul separuhnya nih. Dan jadi sawah-sawah antara kekasih dengan orang yang dicinta. Nah kekasih mengatakan terserah masyik dan terizik dan terbuka. Tapi kalau kau tambah dari separuh itu, maka itu lebih baik. Akhirnya Ubay mengatakan tidak seluruh saya. Gimana Rasul-Rasul kalau dua per tiga ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan masyik dan fa'in zidda kahwa khair, terserah kau Ubay. Terserah. Tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Masya Allah. Dua per tiga. Dari seperempat, setengah, dua per tiga. Akhirnya Ubay mengatakan, idan haji'an zaka min salati kulla. Kalau gitu Rasul. Semua doa khususnya Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan pernyataan Ubay itu. Beliau berkata, idan tubham wa yaghfirullah laka dhanbak. Kalau itu yang kau lakukan Ubay, segala kegalauan kesudahan akan Allah hilangkan dari dan Allah akan memberikan dengan ketawa. Isi dunia ini yang kita harapkan adalah di dunia adalah wabikafir. Ternyata salah satu cara mendapatkan kebahagiaan di dunia bersolat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paham. Orang yang duitnya banyak belum tentu tenang hati, belum tentu berbahagia. Bahkan berapa banyak orang yang duitnya banyak ternyata tidur malam nggak bisa. Harus minum pil, obat tidur. Tapi ada orang kok yang mungkin hartanya sudah, bahkan dia nggak tahu apa yang bakal dia makan besok. Tapi ternyata dia lebih bahagia dari orang yang bertumbuh-tumbuhkan. Maka salat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu jalan menuju kebahagiaan dunia. Antum melihat apa-apa itu dalam jalan antum. Langkah antum Allah terus ajarkan kepada anak kita agar lidah dia terus senantiasa basah dengan salawat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu poin penting yang harus kita tahu bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh dengan salawat kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh kita datang ke kajian. Allah tidak butuh kita sholat lalu. Itu kalau kita yakin, insya Allah kita akan jadi lebih baik. Yang butuh itu kita. Jangan pernah dalam kajian merasa, oh ya Allah syukriyat, aku ya Allah, aku sudah dalam kajian. Seakan-akan telah berbuat baik kepada Allah. Padahal semuanya dari Allah. Kita bisa rukuk, kita bisa mengatakan Subhana Rabbiyal 'Azhim. Siapa yang memberikan kudrat kepada kita untuk melakukan hal itu? Allah. Begitu pula salawat. Nabi mampu dengan salawat. Karena Allah sudah bersalawat. Berbeliau. Malaikat yang sudah bersalawat. Allah mengatakan Inna Allah wa malaikatuh di seluruh ayat Nabi yang menerbitkan amal sallu alaihi wa sallim tasliman. Allah sallu wa sallim wa sallim wa barik wa amin ala antika wa rasulika Nabina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi tayyibin. Semoga salawat dan doa curahkan untuk Nabi kita, untuk keluarga Nabi kita, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Habibah, untuk Safiyyah, untuk Ummu Salamah, dan untuk seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau saya ucapkan kebahagiaan saya bisa sampai ke kota Medan ini, saya berjumpa dengan antum semua. Semoga kelak perjumpaan ini terulang kembali di busur dan negeri. Allah hanya selalu berikan dan mengalami kemenangan. Kita bukan saudara, kita tidak terlahirkan dari satu rahim, tapi kita memiliki ikatan yang jauh lebih kuat daripada persaudaraan senasab. Itu persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Al-akhillahu yawma'idin ba'dun li-ba'din na'adun illa muttaqin." Mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai, kelak di hari kiamat akan saling bermusuhan. Illa muttaqin. Kecuali mereka yang bersyukur dan saling mengasihi, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal berapa ya, Pak? Tanggal berapa? Tanggal 23 Februari 2014 Masih. Saya pikir saya sudah cukup lah penyampaian, tapi ternyata perlu diulangin kembali di meja. Kita ini punya tanggalan sendiri. Kita ini umat Islam. Masehi itu artinya Kristus. Masehi itu artinya Kristus. Dan wajar orang-orang Kristen punya penanggalan sendiri. Orang Cina punya penanggalan sendiri. Orang Jawa punya penanggalan sendiri. Dan kita orang Islam punya penanggalan sendiri. Penanggalan kita bermula dengan bulan Muharram. Jangan, saya mau tanya, coba katakan. Bapak-bapaknya cuma melihat persentase berapa sih? Berapa di antara antum yang enggak hafal bulan Hijriah yang 12 angkat tangan? Masya Allah. Cuma sedikit yang angkat tangan. Alhamdulillah. Ternyata di Medan sudah pada hafal 15 bulan. Ya, ini satu kebanggaan tersendiri buat saya. Ternyata orang Medan penanggalannya sudah tinggi ya. Kita di masjid ini penanggalannya mana? Pada mana? Subhanallah, di masjid kita penanggalan rekod terjadi. Allah. Tapi seperti itu, kita ini benar-benar dijajah, tapi di rumah Allah. Kita kalau di kantor wajarlah umpamanya, tapi di rumah Allah, masa kita gak bisa naruh penanganan Hijriah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia kirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari di Basra, Abu Musa ngajakannya, Umar, ini suratku yang datang, kita gak tahu, tahu surat bulannya benar, bulan Syawal, kemudian bulan Syawal tahun berapa? Akhirnya Umar ini ngumpulin sahabat-sahabat yang tua, yang senior, untuk meletakkan penanggalan khusus buat para siswa. Padahal penanggalan Masehi sudah ada, penanggalan Yunani, nama Majusnya sudah ada, tapi ternyata Umar dan Khattab bersama para sahabatnya meletakkan penanggalan kita dengan bulan, dengan Hijriahnya Rasul SAW. Antum tahu Rasul SAW kapan meninggal? Kapan? Kira-kira dia ibadat antum bulan Rabiul Awal. Nah, tanggal sama seperti lahir. Tahun Estaban en el día. Tú y mi hermano. Ando estudio. Marica, estudio. Y estaban trabajando. Estaban picando así, diga. Tú y mi hermano. ¿Ah? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Kita nggak tahu cinta sama Rasulullah SAW. Aku tahu yang namanya Majnun Layla. Majnun Layla itu kisah cinta yang terkenal di Arab sana. Majnun ini namanya Qais. Qais itu cinta sama Layla, tapi ternyata keluarganya tidak mengizinkan cinta itu untuk bersambung. Akhirnya sudah sampai gila di Majnun Layla. Pernah suatu hari Majnun ini lewat kampungnya Layla. Tapi udah ditinggalin kampung. Jadi ada bangunan yang sudah reruntuhan. Akhirnya diciumin tuh tembok sama Majnun. Orang gila. Wajar. Tapi dia marah dibilang gila. Dia mau berhubung dan jidah dan jidah. Wa ma qultu jidah li syaghafna qalbi wa la li hubbi. Ketika aku cium di tembok yang ini, tembok yang itu, bukan karena aku cinta sama tembok ini, bukan. Tapi karena aku cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini. Itu orang kalau lagi dia cinta. Antum kalau cinta sama istri antum, lihat sandalnya istri antum. Antum ya Allah, sandal istriku. Sandal itu. Apalagi orang. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahwa penanggalan kita ini penanggalan komariah. Rasul meninggal tahun 13. Ada yang ngomong tahun 11. Betul. Ada lagi yang dari belakang. Tahun berapa? Tahun 11. Tahun 13, masa yang 13, jadi kita bingung. Coba nanti dilihat Rasul. Dilihat Rasul SAW itu meninggal tahun 11. Tahun 11 Hijriah. Kemudian umur Rasul SAW meninggal berapa? Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan, yang lu 63, iya, salah. Dua, ya kurang benar juga. 62 tahun, 2 bulan, 2 bulan, masya Allah, lebih susah lagi. Mana? 61, Rasulullah SAW itu meninggal 63 komariah, tapi 61 Masehi. Kita ini kalau ngomong kan umur anak Rasulullah 63 seperti Nabi. Gak sama. Karena Nabi hitungannya Qomariyah. Dan Qomariyah itu setiap 30 tahun itu beda setahun sama Masehi. Jadi Rasul 63 tahun Qomariyah ikut hitungan bulan. Kembali lagi penanggalan. Jadi hari ini tanggal berapa jemaah? Tanggal berapa? 24. 24 Rabi. Ada 22 ada khilaf di antara jamaah Hajar. Tapi yang jelas jamaah tolong 23 Rabiul Akhir. Tolonglah ke depan kita ini. Penanggalan di masjid kita, penanggalan kantor kita, kalau bikin undangan yang disebutin tanggalan Hijriah, bulannya bulan Qomariyah. Kata Allah Jalla Jalal, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati. hitungan bulan di sisi Allah itu tertulis di sisi Allah. Pada hari penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. 4 di antaranya bulan Haram. Kita harus tahu itu agama kita, itu identitas kita. Memang udah mulai muncul ya, alhamdulillah. Kadang-kadang kita bingung. Di Mega mayoritas Muslim, tapi yang kelihatan di Islamnya jarang. Sebagian ikhwan kadang-kadang harus pakai baju air Muslim, kaos ada tulisannya air Muslim, karena wajahnya nggak kelihatan Islam juga, yang rambutnya mungkin udah. Tapi jadinya itu semua air Muslim. Itu kalau ketemu air salah gitu. Sering tak tahu kita menunjukkan identitas dengan tulisan ayat Muslim. Karena Muslim itu dari wajahnya, dari gaya jalannya, makan restoran itu yang mana Islam. Orang Islam kalau makan Bismillah. Jadi kalau makan dia pakai tangan kanan, minum tangan kanan. Kalau kita melihat di restoran orang minum tangan kiri, oh saudara setan. Iya, karena setan makan dan minum pakai tangan. Tunjuk identitasnya sebagai seorang Muslim. Salah satunya penanggalan itu salah satu peradaban yang harus kita pertahankan. Sekarang ini orang-orang Cina sudah mulai punya hari apa namanya? Apa tanggalan mereka? Masa nggak ada yang tahu di Medan? Pura-pura nggak tahu. Nah, kita ini tahunya cuma di sini ya. Ya Allah, Bismillah. Kita mulai dari sini. Anak mata itu, antum ya. Apa tema kita? Bukan kehidupan. Ya kan? Antum? Cinta istri mu. Cinta istri mu. Iya iya iya. Ya Allah, sampai. Apa? Suamiku cintailah aku. Ini yang harus sampaikan ini. Ibu-ibu. Jadi dia ngomong suamiku cintailah aku. Nah, tapi saya akan berbicara pada kesempatan kali ini sebagai seorang putra yang memiliki ibu sebagai istri dari ayah saya. Saya akan berbicara sebagai seorang adik yang memiliki kakak perempuan. Seorang kakak yang memiliki dua adik putri. Seorang ayah yang memiliki dua putri. Dan seorang suami yang memiliki istri. Saya berharap ayah saya menggauli ibu saya dengan mereka. Saya ingin suami kakak dan adik saya itu mencintai kakak dan adik saya. Dan saya berharap kelak tatkala putri-putri saya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang mencintai. Dan saya akan berusaha untuk lebih baik menjadi seorang suami. Maka suami cintailah Yakub. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kajian ini memang dikhususkan buat bapak-bapak. Kajian ini dikhususkan buat bapak-bapak, tapi akhwat yang di atas sebagai saksi bahwa ustaz sudah nyampe. Karena saya sering dikomplain sama ibu-ibu, ustaz, kenapa sih ustaz-ustaz ini ceramahnya ibu-ibu supaya soleha, ibu-ibu yang harus nurut sama suaminya, kan tentu suami kita diceramain. Iya kan? Bapak-bapak maunya istrinya tuh kajian tuh. Bagus tuh kajiannya. Bagaimana yang menjadi ikan soleh. Sekarang kita ngaji bagaimana bapak-bapak menjadi suami ya. Soleh. Jangan cuma menuntut. Menuntut bagaimana nih istrinya Pak A. Ngomong nih istriku. Cobalah kalau itu seperti Khadijah. Oh harus seperti Aisyah. Iya bang, betul. Oh tapi harus seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, jangan cuma apa yang betul-betul kayak gitu. Betul, karena banyak di antara kita yang maunya istrinya harus benar. Tapi dia nya gak benar. Yang belum nikah kayaknya harus duduk di belakang. Mana panitianya? Nanti bedakan, pengkiasan ya belum nikah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak orang yang menikah sudah cukup lama. Yang sudah setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, sepuluh tahun kadang-kadang. Sampai 20 tahun itu kadang-kadang rumah tangganya mulai retak. Kadang-kadang cinta dan kasih sayang di rumah itu udah hilang. Kering rumah itu dari cinta dan kasih sayang. Maka harapan kita bersama, bukan anak aja. Harapan ibu-ibu buat antum semua. Gimana antum bisa jadi lebih baik buat istri? Apakah harta yang paling mulia? Apakah harta yang paling mulia? Pasti dia gak jadiin hadiah. Mana baliknya? Kalau ustaznya tanya gak ada hadiahnya, ini gak ada jawab. Kalau ada hadiah baru pada angkat tangan. Nah, nanti lah kalau tadi lagi siapin hadiah. Apakah harta yang paling mulia? Manusia ini dalam kehidupan ini siang, malam, pagi, sore, kerja dengan harapan dia dapat mengumpulkan, mengkoleksi harta yang paling indah, harta yang paling mulia. Apa sih sebenarnya harta yang paling mulia itu? Karena sebagian di antara kita sangat jahat. Dia berusaha untuk memiliki rumah yang ini, ternyata bukan di situ tuh harta yang paling bagus. Bukan di mobil yang mewah, bukan. Kita harus tahu apa sih harta yang paling mulia. Ya Allah, siapa yang mau? Ya Allah. Nah, apa? Istri yang boleh aku sudah nikah. Oh. Belum merasakan dia. Nah, yang udah nikah kita. Yang udah nikah nggak tahu kenapa. Apa? Istri soleha. Istri yang soleha. Apa cara yang lainnya? Anak yang soleh, ya, termasuk. Mana lagi jawabannya? Tetangga yang soleh, masya Allah. Keren. Ustaz, istri gak soleh, gak apa-apa, itu penting tetangganya. Iya. Tatkala turun ayat ketika menumpang dari surat Taubah. Ketika turun ayat ketika menumpang dari surat Taubah. Allah berfirman wa alladziina yaqulun dzahaba al-fiddatu wa yansibuna fis-sabilillah. Dan orang-orang yang mengumpulkan, mengkoleksi, menyimpan, menumpuk emas dan perak. Dan dia tidak menyimpannya dari Allah untuk emas dan perak bahkan menjadi setrika bagi dia adalah di hari kiamat. Maka saat turun ayat ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma'afudulul afwal, apa sih harta yang paling bagus sehingga kita bisa mengumpulin ini? Supaya kita bisa mengumpulin itu harta. Karena tetap emas dan perak bahaya. Nah, harus disimpan, harus dikeluarin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, afdaluhu lisanul zakir. Yang paling afdol adalah lisan yang pakai berpikir. Itu harta. Wa qalbun syakir. Yang kedua, masya Allah, ada yang kasih hadiah kan? Alhamdulillah. Barakallah. Ya, ada hadiah kan sekarang ya, mah? Apa yang pertama? Lisan udah. Lisan ini lidah yang selalu berpikir. Ibu-ibu masak mie goreng-goreng. La ilaha illallah. Masya Allah. Indah tuh rumah. Nyapu ya, lidahnya tidak pernah berhenti mengucapkan dua kalimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat yang dicintai Allah? Nah, masya Allah. Apa bapa? Aku dapat hadiah. Nah, itu dua kalimat yang dicintai Allah Barakallahu. Yang pernah ditimbangan mudah diucapkan juga. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. di sana dari ini harta yang paling indah di muka bumi. Yang kedua, wakil bursa. Hati yang pandai bersyukur. Orang kalau punya hati pandai bersyukur, subhanallah, dunia yang penuh dengan cobaan buat dia kenikmatan. Karena dia akan selalu berucap alhamdulillah. Ya Allah, nikmatmu banyak ya Allah. Sakit, kena cobaan, kena apa, dia senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِمَانِ. Dan istri yang beriman, yang membantu dia dalam menggapai keimanannya. Istri yang beriman, yang membantu dia dalam menggapai keimanannya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad dan hadis ini sahih. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, وَزَوْجَةٌ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْأَخِرَةِ. Dan istri yang membantu dia dalam urusan akhirat. Sebagian orang ini mau nikah, yang dipikirin apa? Ustaz, anak mau cari harim yang kurus. Iya, biar bantuin anak lah, sikit rumah, ya. Biar bantuin usaha anak. Itu bukan harta yang mulia. Harta yang mulia adalah, zaujatun tu'inu ala amri akhirat. Istri yang membantu dia dalam urusan akhirat. Bukan istri kerja juga, ya. Dapat penghasilan umum. Tapi istri yang membantu sholat dia. Yang kalau subuh telah dikejutkan dengan suaminya bah, sudah subuh ya. Masya Allah. Ketika ada dikumandangkan, suaminya sibuk dengan satunya bah, dipanggil sama Allah bah. Masya Allah. Tuh. Hati bahagia. Istri yang membantu kita dalam urusan. Maka tolonglah kita cari. Kita kumpulin. Kemudian orang yang menikah setengah agamanya sudah disempurnakan. Orang yang menikah separuh dari agamanya sudah disempurnakan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani yang sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan man razaqahullah imra'atan salihah. Barang siapa yang dikarunia Allah istri yang salihah. Faqad a'anallahu 'ala syatri din. Maka Allah telah membantu dia di separuh agama. Para ulama menjelaskan, gimana maksudnya separuh agama? Bagian kepada syatri din. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di bagian di separuh sisa. Dalam lafaz lain faqad istakmala syatri. Dia telah menyempurnakan separuh agama. Fitnah dunia ini ada dua. Para ulama menjelaskan. Fitnah yang di bawah perut dan fitnah yang di atas perut. Dengan menikah, fitnah yang di bawah perut sudah ditutupi. Maka tidak ada alasan bagi seorang lelaki untuk berzina. Seorang lelaki yang berzina setelah dia menikah, hukumnya dirajam. Kalau dia belum menikah, hukumnya dicambuk. Hukumnya dicambuk. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang berzina sebelum menikah, hukumnya dicabut dalam Islam. Tapi ketika dia sudah menikah, hukumnya dirajam. Karena Allah sudah menyempurnakan tuh agama dia. Kok masih mencari yang lain yang hal? Allah Jalla Jalla mengatakan, "Fankihu maqama lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Ini ayat yang dibanggakan oleh kaum lelaki. Nikahilah dari wanita-wanita yang baik itu berapa? 2, 3, 4. Fa'idhikum ala ta'adilu. Jangan diputus itu ayat. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, tolak tidak, tentu. Kalau takut tidak bisa berbuat adil. Tapi dalam hal Allah membuka peluang buat seorang lelah. Maka tidak ada alasan bagi dia untuk berzina. Kalau Allah telah membuka pintu-pintu untuk memenuhi syahwat. Maka ingat, Allah telah menyempurnakan agama kita separuh dengan kita. Para jemaah, saya mau tanya, apa sih tujuan orang menikah yang sudah menikah katakan? Anda kasih hadiah, jangan takut. Nah, kalau sudah nikah, alhamdulillah, berapa tahun nih? 5 tahun alhamdulillah. Iya, aku 3 tahun dulu. Satunya dapatan keturunan. Kenapa? Satunya dapatan keturunan. Salah satunya. Oke. Yang Allah sebutin di Al-Qur'an itu apa? Untuk apa? Untuk menikah. Karena ada orang nikah itu kadang punya apa yang keturunan. Betul kan? Tapi emang tinggal punya keturunan. Ada. Baik, yang lain. Untuk mendapatkan ketenangan hati. Untuk mendapatkan ketenangan hati. Ya, Allah. Masya Allah. Antum udah berapa tahun menikah? 8 tahun. Alhamdulillah. Udah tenang? Iya. Salah satu tujuan utama menikah itu Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Agar kalian merasa tenang. Tuh Allah jadikan pasangan kita dari manusia juga supaya kita tenang. Capek kerja, Masya Allah ya. Kerja kita pagi, sore, sampai keringatan pulang ke rumah. Ada istri yang kita ingin. Tenang gak hati ini? Masya Allah. Dibuka kita. Disiapin teh. Dipijet. Gak usah. Udah gak ada tuh perempuan yang itu. Masih ada gak ada, Mak? Masih ya? Hah? Laka udah bang ya. Yang ada yang kayak gitu siapa? Pembantunya bukan itu. Tapi tujuan utamanya kita suruh ilaiha untuk mendapatkan ketenangan dengan menikah itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta, wa rahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jamaah, ternyata kalau kita pahami ini ayat, cinta dan kasih sayang itu baru terjalin dengan menikah. Orang-orang barat memiliki falsafah, memiliki pedoman. Mereka mengatakan, saya enggak tahu bahasa Inggrisnya. Karena kita bacanya di buku bahasa Arab. Mereka mengatakan bahwasanya Lailatul Zafar, Lailatul Dafin. Kata mereka malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Malam pernikahan di barat itu malam penguburan cinta. Kenapa? Karena sebelum menikah cintanya itu udah dikubur. Udah habis-habisan. Bahkan kita lihat sekarang di Indonesia itu falsafah sudah mulai pindah ke Indonesia. Ada yang pacaran 6 tahun gitu kan. 3 tahun, ada yang 8 tahun. Pas nikah, sebulan cerai. Itu terjadi. Karena ketika pacaran, dia itu sudah menghalalkan semuanya. Ketika pacaran masih cinta, sayang ya. Ketika udah menikah, selesai. Kok udah jadi milik? Udah habis. Maka malah pernikahan, sekedar melegalkan hubungan mereka. Oh sudah jadi istriku nih, ada suratnya. Kau jadi istri. Tapi cinta lah. Udah habis. Allah menjadikan wajah ala bainakum mawaddah wa rahmah dengan menikah. Maka malam pernikahan dalam Islam itu malam pembenihan cinta. Itu bisa lihat. Orang-orang yang menikah tanpa pacaran. Masya Allah. Itu ketemu sama istrinya malu-malu. Duduk sama istrinya. Istrinya juga malu. Karena baru mulai benih-benih cinta mulai. Oh, kalau ngomong cinta ini jemaah bahaya. Tapi betul. Rasulullah SAW mengatakan dalam yurah yang mutahabai cinta nikah. Tidak pernah dilihat kata Rasulullah SAW. Orang yang memadu kasih, yang memadu cinta lebih dari mereka yang telah menikah. Jadi antum kalau ini pacaran, ada nggak dalam Islam pacaran? Ada nggak? Ada. Bismillah. Mana yang bilang gak ada pacaran? Saya mau lihat. Ada pacaran, habis nikah tapi. Habis nikah pacaran. Ketika sudah kobil itu nikah, udah kobil itu istilah, baru mulai pacaran. Tapi sebelum dan minta nasihat. Bagaimana orang-orang yang pacaran sebelum menikah dia digoreng. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi tujuan menikah adalah mendapatkan ketenangan, ketenteraman. Tapi ternyata banyak dari istri-istri kita yang tidak tenang. Banyak di antara para suami yang tidak mendapatkan itu yang namanya kedamaian dalam hidupnya, keharmonisan. Bahkan banyak wanita-wanita yang ingin loncat. Dia mungkin numpak perahu kita, dia ingin loncat karena dia lihat suaminya ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Di Jember, jemaah, di Jember itu tingkat perceraian di Jember paling besar nomor 3 se-Indonesia. Karena penduduknya mungkin banyak, dan ternyata 70-75% yang mengajukan perceraian itu para wanita, bukan bapak, para wanita. Apa sebabnya? Ya, sebagian mengatakan karena masalah ekonomi, tapi pada hakikatnya ada masalah yang lebih besar, karena suami belum layak jadi suami, belum tahu bagaimana dia mengambil seorang putri orang, sehingga masalah silih berganti. Cinta yang awalnya mulai dibangun mati saja. Maka harapan kita bagaimana pada kesempatan kali ini kita tahu memposisikan diri kita sebagai suami yang baik, yang mencintai istri, karena istri kita butuh dicintai. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang menjadi senjata kaum lelaki. Siapa yang sering bacakan ayat itu sama istri? Katakan, bukan yang tahu ya, bukan, tapi yang sering membacakan ayat itu buat istri. Tak ada saat kita orang-orang soleh semua. Oke, kita main hafal ayat itu. Nah, papa, atau udah nikah? Hah? Udah? Alhamdulillah, berapa tahun untuk nikah? 1 tahun setengah. Apa ayatnya? Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Fadlallah. Silakan. Masya Allah. 1 tahun setengah sudah hafal tuh ayat. Tapi aku enggak sering baca ayat itu, enggak. Alhamdulillah. Oke. Baik. Iya, ini 1 tahun setengah sudah hafal. Ada yang 20 tahun enggak hafal ayatnya gitu. Tapi tidak apa-apa. Ayat ini benar. Ayat itu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lelaki-lelaki adalah pemimpin. Itu suami-suami kalau istrinya sudah mulai tidak nurut dipanggil. Sini. Duduk. Kau tidak tahu Allah berfirman. Alhamdulillah. Yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin. Harus lurus sama suami, jangan pernah bantah sama suami. Neraka tempatnya suami, bagi-bagi neraka tempatnya. Memang betul ayat itu enggak salah. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, lelaki pemimpin buat wanita. Karena apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin dikarenakan Allah memberikan keutamaan, memberikan fadilah, dia memang layak jadi pemimpin. Suami itu akalnya lebih panjang daripada perempuan. Perempuan itu kelebihannya dia perasaannya yang lebih kuat. Dan antum lihat hak cerai ada di tangan suami. Allah memberikan hak menceraikan di tangan suami. Kalau hak cerai diberikan kepada wanita, insya Allah tuh ada yang punya istri. Istri sekali-kali kalau marah udah abang, udah aku nggak pernah bahagia sama kamu. Udah kau pulang ke rumah orang tuamu. Itu alhamdulillah diberikan hak itu kepada istri. Hak itu ada di luar karena laki mikir karena salah. Yang pertama itu, yang kedua, seorang suami berhak menjadi pemimpin itu dikarenakan wa bima anfaqu min amwalihi, karena dia memberikan nafkah kepada istri. Jadi kalau ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya rumah tangganya mulai pincang. Karena yang nanti makan adalah istri, yang pekerja istri. Suami cuma kipas-kipasan di rumah. Maka tolong diperhatikan. Apa arti Hawa? Para ulama menjelaskan bahwasanya Hawa pemimpin itu ada tiga hal yang dia lakukan. Yang pertama Ri'ayah. Dia mengayomi rakyat pemimpin. Seorang suami mengayomi istri. Yang kedua Al-Himayah. Dia melindungi istri. Dan yang ketiga Al-Islah. Dia memperbaiki istri. Itu semua pemimpin. Mau bupati, mau gubernur, mau presiden, punya tiga tugas ketika dia menjadi pemimpin. Yang pertama dia harus mengayomi rakyat. Baru dikatakan, oh Masya Allah pemimpin. Karena dia mengayomi rakyat. Kedua dia melindungi. Dan yang ketiga, pemimpin itu memperbaiki kondisi rakyatnya. Dan itu tugas suami. Ketika Anda mengatakan dosa Ar-Rijal Qawwamuna 'ala Nisa, tidak betul Pak. Tolong dikasihkan Tuhan. Kau tidak pernah melindungi aku. Kau tidak pernah melindungi aku. Kau tidak pernah mengayomi. Dan ada di rumah tangga ini. Jadi suami adalah pemimpin. Tapi tolong ditemukan. Pernikahan jamaah, pernikahan itu perjanjian yang sangat berat sekali. Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha. Berapa kali dalam Al-Quran disebutkan mitsaqan ghalidha? Angkat tangan yang menjawab. Nah, dua, Masya Allah, hampir anak ketiga. Belum. Nah, silakan. Tiga. Antum sudah menikah? Sudah. Boleh, kok boleh. Nah, sudah. Allah menyebutkan mitsaqan ghalidha dalam Al-Quran itu tiga kali. Yang pertama ketika mengambil perjanjian kepada para nabi. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kita ambil dari kalian, kata Allah, mitsaqan ghalidha. Satu perjanjian yang berat. Yang kedua, perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israil. Allah cabut Jabal Kursi. Mengambil perjanjian dari Bani Israil, Allah mengatakan waktu itu Nabi itu minta sama dia. Dan kami ambil dari mereka, dari Bani Israil ini, minta sama dia. Dan yang ketiga, nih, suami-suami. Para suami itu telah mengambil perjanjian yang besar. Allah mengatakan waktu itu Nabi itu minta dalam surat An-Nisa ayat 21. Untuk melihat ayat. Dan istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Bagaimana disebut perjanjian yang berat ya? Tolong antum sedikit berpikir. Seorang wanita, seorang gadis yang antum tidak pernah turun campur, tidak pernah punya andil dalam melahirkan dia ke dunia. Ibunya ketika hamil dia selama 9 bulan aku gak kenakan keluh kesah ibunya. Ketika melahirkan, si ibu ini mempertaruhkan nyawa. Ketika udah lahir disusui 2 tahun kemudian dikegi. Ketika sakit dibawa ke dokter, bapaknya sibuk bekerja untuk membesarkan Tuhan di sekolahnya. Dan subhanallah, tatkala anak itu udah gede, udah siap pakai, antum datang ramah. Dan antum mengatakan mobil itu, jadi punya antum tuh. Jadi milik antum tuh perempuan. Maka Allah mengingatkan itu perjanjian yang berat, gak main-main pernikahan ini. Sebagian orang laki, apalagi ekon-ekon yang udah mati, Masya Allah. Kalau suruh ta'adud deh, Masya Allah, ngomongnya manis gitu. Nah, itu mitsaqan ghalidha. Itu perjanjian yang berat. Yang kelak kita bakal mempertanggungjawabkan. Para jamaah, orang tua istri kita. Ketika kita minta anak, ketika kita meminang putrinya, dia itu gak mudah serta-merta dia memberikan anaknya. Dia itu mikir, kira-kira anakku bahagia gak kita sama. kiranya putriku ini bakal kau cintai. Karena banyak orang tua yang akhirnya menyesal menikahkan putrinya dengan kita. Karena dia melihat kita tidak menghargai anak. Yang kita sudah terima siapa, ternyata kita tidak mencintai. Kita tidak menghormatinya. Tidak, kita tidak melindunginya. Mengayuh hilang itu semua. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Orang-orang jahiliyah, ketika Islam datang, bangsa jahiliyah itu tidak menghormati wanita. Iya. Wanita itu diwariskan. Ketika bapaknya kawin lagi ya, meninggal bapaknya itu istri bapaknya diwariskan. Ketika datang Islam, Rasulullah SAW mengatakan kembali dan meletakkan wanita di posisi yang terhormat buat kita. Posisi wanita ini jauh lebih terhormat di mata Islam daripada di mata bangsa-bangsa lain. Rasul mengatakan, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian dalam urusan istri-istri kalian. Apa kata beliau? Fa'innakum akhadtumuhunna bi'amanah. Kalian ambilmu perempuan dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pindahkan tuh anak dari rumah orang tuanya. Yang insya Allah bapak ibunya jauh lebih cinta dengan anaknya daripada kita. Karena buktinya dia rawat Tuhan. Dengan amanat dari Allah kalian ngambil tuh perempuan. Wastahlantu furujahunna bi kalimatillah. Dan perempuan-perempuan itu jadi halal buat kalian dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong, apa yang bisa pikir nanti? Fattaqullah nanti bertakwalah kalian dari perusahaan lain. Kita benar-benar harus bertakwa. Kalau tidak, kita bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyur muslimin wal muslimat, maka sekarang saatnya kita mengenali istri kita. Mengenali istri kita. Saya terus terang, saya ini menikah sudah 10 tahun mungkin ya. Ya sudah hampir waktu. Tapi saya enggak bohong. Saya baru mengenal istri saya itu kira-kira 6 bulan yang lalu. Atau 7 bulan yang lalu. Nikah 10 tahun, tapi baru kenal istrinya 7 bulan yang lalu. Ketika saya membaca sebuah kitab di perpustakaan Masjid Nabawi, ada sebuah kitab yang menceritakan tentang wanita. Allah, banyak di antara kita yang belum kenal sama istri. Maka kita sekarang mau belajar bagaimana mengenali istri kita, karena tak kenal maka tak tanya. Kalau kita tak kenal sama istri kita, kita tak tahu sama kabiat dia. Maka gimana kita akan cinta sama dia? Bagaimana kita akan menggauli dia? Maka banyak di antara kita juga yang kadang mau nikah, ada istilahnya apa? Ta'aruf. Iya. Kenalan. Untuk mengenal istrinya. Jamaah, tentang istri, tentang wanita itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sudah Rasul jelaskan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Sekarang bagaimana kita memahami? Tapi apa nih? Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini yang pertama. Nih. Kita paham. Bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wanita itu tidak diciptakan dari baja. Tidak diciptakan dari bengkok. Tidak diciptakan dari batu. Tapi dia diciptakan dari diri Adam. Hawa diciptakan dari Adam. Dari tulang rusuk yang bengkok. Andai kata istri kita itu diciptakan dari baja, insya Allah udah leleh itu perempuan. Udah leleh. Gak bakal tahan dia menghadapi kita. Bagaimana tidak? Itu istri kita yang hamil anak kita. Istri kita hamil anak kita. Berapa bulan dia? 9 bulan. Kemarin di Ratu Prabu saya tanya sama dokter. Dok, ketika seorang wanita hamil, berapa kilo yang dia bawa di perutnya itu? Dokter itu bilang 10-15 kilo. Yang di perut ibu dari umur 7 bulan itu 10-15. Itu yang ada di perut istri kita. Dan dalam kondisi seperti itu, istri kita masih punya kewajiban melayani kita. Masih harus masak. Kalau kita sudah punya anak yang lain, dia harus Allahu Akbar, harus nyiapkan anak-anakmu sekolah. Kita Mana kau kaki ku kok enggak ada? Ibu-ibu kita sibuk mandiin si kecil kalau anaknya 4 satu persatu disiapin skor. Dan dia masih harus mendengarkan ocehan kita, amarah kita, dan kondisinya sulit seperti itu. Maka tolong dipahami itu perempuan-perempuan kita kan dari tulang rusuknya bego, tapi memang itu tadi batik perempuan kita. Dan saya nggak tahu sama ngomong orang lain. Saya melihat istri saya gendong si kecil berjam-jam itu tahan. Saya gendong 15 menit nih. Udah gak kuat ya Allah. Tapi ternyata suami Allah mengatakan wahan ala wah. Itu dia hamil ya, masih gendong anak. Kuat ya. Karena ada cinta dan kasih sayang setelah Allah letakkan di diri kita. Aku kalau mau nyoba nih, pulang dari sini insya Allah. Taruh beban di perutnya 10 kilo lah seminggu, jangan 2 bulan lah seminggu, insya Allah remuk. Karena kita tercipta dari tanah, kita tercipta dari tanah, hawa tercipta dari Adam, wa khalaqa minha zawja. Allah tidak menciptakan hawa itu seperti dari tanah, seperti Adam, tidak. Adam memang akhirnya dari tanah ya. Tapi hawa diciptakan dari diri Adam alaihissalam. Maka ada kelebihan di luar. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita kenal sama istri kita, insya Allah kita bakal harmonis hidup. Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa, kalian itu jaga perempuan-perempuan dengan baik-baik. Fa'innal mar'ata khuliqat min dila', sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'udza syai'in fi dila' adam. Dan yang terbengkok di tulang rusuk ini yang paling angkat. Kalau di tulang rusuk yang paling bengkok yang dia. Rasul mengatakan fa'in da'atta tusimah kata. Kalau kau ingin meluruskan tulang rusuk itu, maka dia apa? Wa intarab kebunan yang berhak. Kalau kau biarkan dia berhak kan ya? Kami yang langsung mengatakan pastau sedikit bisa. Ya udah, kata Rasul. Hati-hati dalam perempuan. Jaga tuh perempuan, kata Rasul susah. Hati perawal itu kali ini. Dalam riwayat Ahmad Rasul susah mengatakan, fadariha ka'ishbina. Kau kalau ingin hidup sama perempuan itu, maka kau harus bermakna sama dia. Jadi kalau kita mau melurusin dan kita mencari perempuan, ada sebagian ikhwan nih, tetangga mau cari perempuan yang lurus sudah nggak bakal dapat, yang dapat yang listrik ya. Kalau antum mau cari yang lurus, yang listrik. Kalau perempuan semuanya, dan tidak berubah bahan dasarnya ini nggak berubah. Rasul sudah mengatakan kalau kau ingin luruskan dia, pantas dia. Kalau dia ingin kita semakan besok, maka apa kata Rasul? Sallallahu alaihi wasallam, fadari hatta aishkira. Kalau kau ingin hidup sama dia, maka tolonglah, berumah tumbuh sama dia, kata Rasulullah SAW. Baru kau akan hidup. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, fastamti biha wa fi inna iya. Maka kau bersenang-senanglah dengan wanita, tapi kau harus ingat, dia itu ada kebaikan. Subhanallah. Berarti suami lurus Ustaz? Ya enggak. Suami-suami juga banyak yang enggak benar. Betul enggak, Jemaah? Al-Imam Al-Qusulani dan kitabnya Isyad Usari, dia mengatakan bagaimana Allah seakan-akan Nabi berkata dalam hadis tadi tentang wanita yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, al-istimta' biha la yatimmu illa bis-sabri 'alaiha. Bersenang-senang dengan wanita itu tidak bakalan bisa kecuali bila kita bersabar. Tuh, kita akan lihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW. Sabar menghadapi istri. Sabarlah. Sifat perempuan yang pertama nih jemaah, perempuan itu pencemburu. Ibu-ibu, benar gak? Iya. Saya udah ngomong, ibu-ibu di sini jadi saksi dong lah. Jadi saksi. Ibu-ibu pencemburu gak? Ya, bagus. Dengar kita suara mereka. Ibu ini cemburu sama siapa? Sama semuanya. Sama ibu kita, sama orang tua kita, sama adik kita, sama kakak kita. Itu cemburu, betul nggak, bapak-bapak? Oh, banyak. Iya, betul. Kita ngasih ibu kita, mesti ada. Iya, jangan kita break sebentar ya. Perempuan yang punya sepeda motor di sana itu tertutup jalan, jadi mohon digeser ke depan yang lama agar dia jadi macet. Yang sebelah sana, sepeda motor sebelah sana. Sepeda motor? Gimana? Ya, mobil DK 1 apa? 1 jalan geser. Tolong digeser ke depan. Lanjutkan jemaah, pakai kita tunggu teman-teman yang lanjutkan. Terus apa pakai nggak benar gitu kan? Ya kita lanjutkan. Insya Allah sifat perempuan yang pertama yaitu bercemburu. Kita ngasih ibu kita mulai gagalnya nggak enak. Bang kemarin kan udah dikasih pak. Bang itu perempuan memang seperti itu. Kita jangan ngomong istri kita, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Akbar. Nabi kan istrinya banyak. Tuh lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini hafalan hadisnya berapa? 2000 lebih. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Rumah Nabi ini bukan rumah, ya Bang. Apa? Kos-kosan. Maka di dalam Al-Quran tadi disebut Al-Hujurat. Masya Allah, Allah yang menulis itu tuh. Ya, disebut di Al-Quran itu Al-Hujurat, kamar-kamar. Memang gitu, model rumah Nabi itu kamar-kamar. Kamar itu tidaknya ada. Setiap kamar ada dapurnya sendiri-sendiri. Suatu hari Rasulullah SAW lagi menerima tamu di kamarnya itu. Kita tuh kamar sih. Istri yang lain piring kuih. Nama mangkok piring itu diantuknya nama pembantu. Tapi rumah Nabi, Aisyah ngeliat tuh piring gak tahan. Langsung ditampel. Ya, pecah. Ini istri Nabi. Ya, di depan Nabi. Di depan tamu-tamunya. Kalau antum kira-kira apa yang antum lakukan? Masya Allah, udah engkau pulang ke rumah Rasulullah. Rasulullah SAW, subhanallah, beliau enggak marah. Beliau tuh ambil tuh kuenya yang jatuh itu, yang berserakan diambil, dikasih ke sahabat-sahabat. Dan beliau mencarikan alasan-alasan buat istri. Kepada sahabat Rasul mengatakan, Allah tumbuhkan ibu kalian yang cemburu. Ibu kalian yang cemburu. Sudah dibagiin kan? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak nanti setelah tamunya pulang di sidang ya, sini duduk sini. Oh itu nggak benar itu. Karena sifat cemburu wanita ini memang terjadi semua wanita. Sebentar. So antum melihat gelombang air di laut. Antum lihat naik. Tuh enggak? Tuh. Tapi kalau dibiarin naik terus, ya ini bakal tuh. Dan Rasulullah SAW menyelesaikan masalah itu dengan mendiamkan masalah. Antum pun kalau melihat istri antum lagi cemburu, ya wajar dia itu aja. Orang Aisyah yang hafal 2000 hadis cemburu, apalagi istri kita, terkena hadis gak apa? Iya, lebih pantas dia cemburu. Nih, tambah lagi, perempuan itu gampang marah, karena perasaan dia. Gampang tersinggung. Dan itu kelebihan wanita, jemaah. Kelebihan wanita, buktinya apa? Bukti penyayang dia gitu kan. Kalau antum disuruh ngajar di PAUD, insya Allah digampar semua anak-anaknya. Tapi nggak tahu, tapi ibu sangat, tapi dia orang kerasa, dia itu gak mau marah. Tapi tetap amarah dia itu berbalut dengan kasih sayang sebelah. Kita lihat Rasulullah SAW bercerita tentang istri. Jadi antum kepingin antum seperti Aisyah kan? Betul tak? Ya antum harus seperti Rasulullah SAW. Nih. Rasulullah SAW lagi ngobrol sama Aisyah mengatakan ini la'alamu ila kunti anni radiyah wa ila kunti aliyah dhabbah. Kata Rasulullah SAW, Aisyah, aku tahu kapan kau lagi marah sama aku, kapan kau lagi senang sama aku. Rasulullah SAW berarti kan sering itu Aisyah marah. Karena Rasul sampai tahu kapan marahnya, kapan senangnya. Kalau kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa ta'lamu dhalik? Dari mana kau tahu Rasul? Dia masih berusaha menutupin ya Aisyah. Kata Rasul SAW, idza kunti anni radiyah, kulti la warati Muhammad. Kau lagi senang, kau kau lagi senang sama aku, sumpahmu mengatakan tidak demi Tuhannya Muhammad. Tidak demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadban, tapi kalau kau lagi marah sama aku, kau akan mengatakan la warati Ibrahim. Tidak demi Tuhannya Ibrahim. Tentu tahu ya Aisyah di marah, kapan marah, kapan senang. Apa kata Aisyah? Nah, hajar dia benar Rasulullah SAW. La akhiru illas. Aku tidak meninggalkan kecuali Muhammad. Para jemaah itu perempuan seperti itu. Jadi antum kalau dapat istri antum marah sama antum, wajar kan? Ini yang penting berat lagi. Istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah mengangkat suaranya di atas suara Nabi. Kalau kita istri kita marah-marah, langsung kita ngajak, bakal masuk neraka. Mengangkat suara di atas suami kan? Ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan itu hati, tidak bacakan ayat al-jalu qawwamuna, ada biasa kan? Dalam hadis Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, dia bercerita, jaa Abu Bakar istaqin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar datang minta izin masuk ke rumah Nabi. Minta izin masuk ke rumah. Tahu-tahu dia dengar Aisyah mengangkat suara. Setelah izin masuk, Abu Bakar langsung nyamper itu putri. Dia mengatakan, ya ibnata ummi rumah. Wahai putrinya ummu rumah. Kau tahu posisimu. Oh itu siapa? Kau hanya wanita biasa. Ini Nabi, suamimu ini Nabi. Disamperin sama Abu Bakar, mau dikasih pelajaran Aisyah. Rasulullah SAW langsung menunjukkan dirinya sebagai seorang suami. Dihalang-halangnya Abu Bakar. Supaya tidak bisa memukul Aisyah. Akhirnya Abu Bakar karena dihalang-halangi Nabi, keluar. Setelah Abu Bakar keluar, Rasulullah SAW mendatangi Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya kullaha ya tarabda. Rasulullah SAW yang ngomong sama Aisyah ini untuk minta maaf. Apa kejadian yang membuat Aisyah marah? Apa kata dia? Ala taraina anni fakultu baini baina ki baina rajul. Aisyah, kau kan udah lihat tadi aku membela kau, membela dirimu. Tadi aku halang-halangi kau dari dikasih pelajaran sama orang laki tadi. Benar bapaknya kan? Rasul ngomong itu supaya Aisyah yang tadinya marah jadi cooling down, adem gitu. Gak perlu aku bacain ayat Ar-Rijal. Ini nanti gak bacain itu ayat. Itu Rasul. Itu Aisyah antum siapa? Siapa-apa istrinya harus kau itu harus nurut sama aku. Memang betul istri harus nurut. Tapi Rasul menjelaskan bahwasannya kondisi wanita seperti itu. Wanita itu bengkok dan bagaimana suami menghadapi. Kemudian wanita itu suka berhiasan. Para jemaah, perempuan itu dilahirkan kurang. Ibu-ibu, jangan marah ibu. Ibu-ibu itu dilahirkan kurang. Suami dilahirkan lebih. Buktinya apa? Itu perempuan kalau ada bayi perempuan lahir harus ditambah. Tambahin apa? Tambahin anting. Kalau nggak dikasih anting nggak sempurna ke putrinya. Betul kan ya Pak? Kayak cowok. Maka dikasih anting, dikasih gelang, dikasih bandul. Padahal si anak ini nggak tahu apa-apa. Tapi ibunya tahu anakku ini kurang mau ngerti anting. Dan bapak-bapak alhamdulillah dilahirkan lebih. Apa buktinya? Itu anak bapak. Kalau enggak sunat, kurang malah. Maka ketika disunat lebihnya dibuang, baru jadi sempurna bapak-bapak. Insya Allah semuanya sudah sunat ya bapak. Alhamdulillah. Nah, Allah Jalla Jalal berfirman, awaman yunasya'u fil hilya fi wahwa fil khitami ghairu mubin. Apakah layak diikuti Allah seorang yang menjadi anak Allah, seorang yang dari kecilnya sudah dibesarkan dengan perhiasan? Maka tolong perhatikan, itu wajib. Perempuan suka perhiasan, suka gelang, suka anting, suka emas-emasan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kadangkala dia itu pinjam perhiasannya Asma. Kalau mau kondangan, dia kepingin pakai perhiasan. Rasul nggak punya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi perempuan pinjam. Di Medan nggak ada nggak peminjaman perhiasan? Nggak ada. Dia pinjam sama kakaknya, sama siapa? Boleh perempuan ini, karena dia memang suka perhiasan. Apalagi yang kuning. Sekarang kita udah tahu nih. Tabiatnya wanita seperti itu, pemarah, perasa, pencemburu, terus apa lagi? Suka perhiasan. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Dan tetap kita mengetahui tabiat wanita. Kita harus tahu dengan kekurangan diri. Istrimu bukan bidadari. Dan kau bukan malaikat. Kita ini harus tahu mengetahui. Istri kita bukan bidadari. Aku juga bukan malaikat. Maka tak kalau seorang suami tahu dengan kelebihan istrinya. Dan istri tahu dengan kelebihan suaminya. Insya Allah rumah tangganya bakal langit, bakal harmonis. Karena semuanya melihat kepada kelebihan orang lain. Antum kalau tahu di satu perusahaan, kalau semuanya melihat kepada kekurangan orang lain, tutup tuh perusahaan. Tapi karena adanya kerja sama, si anak gua tahu, bosku kelebihannya dia pinter ngatur. Bosnya tahu, aku nggak bisa melakukan ini. Yang bisa melakukan ini anak buahku. Jalan tuh perusahaan. Begitu pula rumah tangga. Tatkala kita saling memahami kelebihan dan kekurangan kita, diri kita, lihatlah kepada kelebihan istri kita dan lihatlah kepada kekurangan diri kita. Kita ini butuh disempurnakan semuanya. Antum bayangkan istri kita pagi hari bangun tidur ada yang bikinin kopi, Allah. Antum nggak harus ke warung. Rasulullah SAW mengatakan, la yafrah mu'minun mu'minan inka dihatinya puluh manrofi amin. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh seorang suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman, tidak boleh. Kalau ada perangai yang dia benci, Rabbi Arminha Ahab, bukankah ada sifat-sifat istrinya yang buat dia senang? Tidak ada yang semuanya negatif dari istri kita, tidak ada. Istri kita insya Allah punya kelebihan. Dan kita harus cari kelebihan. Kalau istri kita tidak punya kelebihan, saya yakin antum tidak akan melamar dia. Antum tidak akan meminang dia. Antum datang ke rumah orang tua, meminang itu perempuan, karena perempuan itu ada kelebihan. Tapi jadi masalah setelah antum menikah, antum melihat ada kekurangan di dalam. Rasul melarang kita melihat kepada kekurangan itu dalam dunia. Lihat kepada kelebihannya. Bahkan Allah Jalla Jalal berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang makruf. Fa'in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama mereka. Allah tidak menyuruh kita menceraikan istri-istri. Ya udah, kalau kau gak suka sama istri-istri, ceraikan. Tidak. Allah memberikan arahan kepada para suami. Fa'in karihtumuhun, kalau kalian benci sama perempuan-perempuan itu, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, ternyata Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Padahal sebagian di antara kita mikir, Allah tak benar ini. Ada kata aku nikah sama pelanak, kayaknya lebih baik. Belum tentu ya. Maka lihat kepada kelebihan istri kita. Mungkin istri kita tidak terlalu cantik. Mungkin istri kita tidak terlalu cantik. Mungkin dia tidak terlalu seksi. Tapi aku melihat kepada kebaikan istri kita. Mungkin dia subhanallah, dia taat kepada kita. Dia melayani kita. Dia menjaga anak-anak kita. Dan cukup itu sebagai kelebihan buat istri. Yang namanya ya perempuan ya. Kalau antum menikahi perempuan karena kecantikan, kecantikan itu tidak akan terus bersama dia. Kecantikan itu tambah tahun akan berkurang. Ketika nikah sama antum beratnya 48, masya Allah. Awal nikah nih 48, dapat 2 tahun 84. Iya itu. Itu seperti itu memang wajar. Padahal suami ini minta istri ini kalau bisa istriku seperti sebelum nikah gitu. Dan dia harus hamil. Dia harus hamil anak kita. Maka wajar dia itu tambah gemuk, tambah besar wajar. Tapi lihatlah kepada kelebihannya. Ibu-ibu jangan karena dapat alasan itu ya udah makan seenaknya. Nah tetap ibu-ibu harus menjaga kondisi. Kemudian manjakan istri kita. Kalau tadi yang pertama lihatlah kepada kelebihan istri kita, dan kedua manjakan. Perlu dimanjakan. Ucapkan kata-kata indah buat dia. Rasulullah SAW itu manggil istrinya dengan kata-kata yang indah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Kalimatul Tayyibatu Shadaqah. Rawi Bukhari Muslim. Tutur kata yang indah itu sedekah. Dan orang yang paling berhak mendapatkan tutur kata yang indah siapa? Biasanya kalau baru nikah, masya Allah, baru dapat sebulan, Allahu Akbar. SMS-nya selalu cinta. Bahkan suami kadang-kadang beli kamus, kamus cinta. Puisi-puisi sekarang tinggal searching di Google semuanya. Puisi-puisi yang indah, dia pilih ini. Itu kapan? Sebulan lah. Sebulan, apalagi ada istilah honeymoon kan? Sebulan, bulan madu. Dalam Islam ada yang bulan madu? Yang ada sampai mati, madu. Kalau cuma sebulan, buat apa sebulan ya, mah? Kita mau hidup sama istri kita berapa tahun? Kalau kita sampai mati, sayang, aku akan hidup sama kau sehidup semati. Umumnya dia melakukan hal itu, maka bulan madunya dikirain. Udah, bisa gak sebulan madu bang? Kita mau sampai mati madu. Tapi kalau sebulan memang, ya itulah. Kita ini dapat masukan-masukan dari falsafah barat. Sehingga kita menjadi ekor mereka, tidak? Dalam Islam. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memanjakan istrinya itu sampai umur beliau itu tua. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Kemudian para jamaah, berkaitan dengan kata-kata yang indah. Tadi saya katakan kalau awal nikah biasanya kata-katanya selalu indah. Bunga-bunga cinta berkebaran di rumahnya. Kalau telpon sayang gitu. Cinta Allah SWT. Setelah setahun hilang yang ada kebun binatang. Yang hari tinggal pilih tuh kemudian ganti-ganti. Ini kan kita ikut falsafah tidak terlalu bisa. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hak seorang wanita, beliau mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, antum imaha idza ta'inta, wa antas tuha idza kaseita, wa la tadribil wajha, wa la tuqabbi. Kata Rasulullah SAW. Hak seorang istri itu, oh harus kasih dia makan. Kalau kau mana? Kau kasih dia pakaian, kalau kau berpakaian. Yang jangan memukul wajah. Yang keempat, wala tul kopi. Jangan menjelek-jelekkan. Ibu-ibu, ini suami-suami ini biasanya paling demen jelek-jelekkan istri. Kalau gak jelekin istrinya, jelekin keluarganya, istrinya. Ah, kau punya orang tua kayak gini, kau punya kakak. Subhanallah, apa urusan kita? Rasulullah SAW mengatakan, wala tul kopi. Jangan jelek-jelekkan istri. Dia udah berkhidmat buat kita. Kalau kau memang gak tahu, gak usah nikahin dia. Sekarang kau nikahin dia, berarti kau siap dengan semua kekurangan dia. Maka jangan menjelek-jelekkan dia. Yang dikatakan istrinya, macam-macam lah, aku tidak tahu. Maka tolong jemaah, mulai sekarang nih, sekarang aku lagi kajian. Tulis SMS buat istrinya. Jadi, aku kepingin, tidak aku boleh tidak. Kemudian gak harus ngomong. Tulis cari kertas, taruh di bawah bandangnya. Masya Allah, aku berangkat kerja. Insya Allah tu istri, ketika buka bantal kita melihat Allah apa, aku bakal ditunggu di pagi. Betul. Tapi jadi masalah kalau yang bersihin kamarnya pembantu. Aku juga itu sama pembantunya. Karena begini, Masya Allah, ini majikan itu keseruteng sama aku. Maka ibu-ibu tolong, ibu-ibu, tolong gak, mulai sekarang kamar tidur itu tidak boleh masuk, pembantu gak boleh masuk ke kamar. Jadi kan kamar itu khusus buat suami dan pembantu yang masuk. Di situ supaya kita bisa lihat harmonis di kamar itu. Terus kata-kata itu kan ada orang lain yang kemudian khususkan waktu untuk berbincang dengan istri. Ini bapak-bapak. Bapak-bapak selalu sok sibuk. Sok Masya Allah, aku banyak kerjaan. Sampai rumah, istrinya mau ngobrol. Ayo, apa aku banyak kerjaan, gak bisa dia ngobrol. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu presidennya umat Islam. Beliau itu imamnya kaum muslim. Beliau itu panglima perang. Ketika masuk rumahnya, beliau masih menyempatkan waktu untuk ngobrol sama istri. Jamaah, istri kita itu bukan boneka. Istri kita itu manusia. Yang dia punya ruh dan punya hati. Yang dia pun curhat sama dia. Kita lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang bercerita Rasulullah SAW itu, kalau sholat malam. Selesai sholat, kalau dia lihat Aisyah bangun, gak tidur. Maka Rasulullah SAW ngobrol sama Aisyah. Maka kita pulang kerja khusus ke waktu untuk ngobrol dengan istri. Kemudian Maimunah, istri Rasulullah SAW. Ketika Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, itu anda pada tidak dulu. Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahajjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi tumara. Rasulullah SAW itu gak langsung itu. Beliau ngobrol dulu sama ngobrol ya tentang hari itu, tentang anak-anak, tentang diri dia. Ngobrol. Ngobrolnya Rasulullah SAW itu bukan tentang haji doang. Rasul ngobrol ini ngobrol sering. Kayak tadi cerita Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, aku tahu kapan kau marah, kapan kau lagi senang sama aku. Maka tolong kita khusus kedua. Ketika wanita tidak mendapatkan tempat untuk curhat, maka dia akan cari tempat lain. Dan itu terjadi. Apalagi sekarang ada BB, ada Facebook, ada macam-macam. Tu istri kita tinggal nulis lagi galau. Insya Allah yang ping itu banyak. Kan betul dia nggak dapat dari suaminya. Suaminya kalau ada istrinya orang yang lagi galau, jangan kuping. Istrinya sendiri jangan pernah dia putus. Ingat, istri kita itu juga manusia dan dia butuh. Dia butuh sanjungan dari kita. Dia butuh pujian. Kalau kita tidak memberikan, dia akan cari ke mana. Kadang-kadang istri kita udah cantik, dia mah, Masya Allah, udah dandan menor, ya pakai baju seksi. Kita datang pulang kerja, ya istri kita nih. Oke. Kau kerasukan gini. Itu istri kita kalau keluar pakai baju gitu, satu kampung berhenti. Masya Allah, cantik banget gitu kan. Tapi sama suaminya gak dihargai. Maka tolong mulai sekarang ketika dia ingin pujian. Dan semua, jangan perempuan, laki-laki itu kan dipuji. Apalagi istri kita, Masya Allah, puji dia sekali-kali. Aku bikin sertifikat buat dia. Sertifikat bikin, sekarang kan murah dari sertifikat kan. Bikin hadiah, bikin piagam istri yang paling cantik itu. Insya Allah itu dipasang sama istri kita. Ketika teman-temannya datang, ini aku dapat piagam. Dari siapa? Dari suamiku. Tidak butuh yang piagam dari orang lain. Dia butuh penghargaan dari suami. Maka kalau antum ngobrol sama dia, kasih dia. Kemudian antum jangan otoriter di rumah. Jangan otoriter. Suami ini kadang-kadang otoriter di rumahnya. Semuanya harus apa kata dia. Ajak wanita itu musyawarah. Dan satu kelebihan wanita nih. Wanita itu suka ngatur rumah. Itu perabotan di rumah bisa sehari 3 kali tiga. Betul nggak ibu? Iya. Kemari pindah sama itu kan. Nanti kursi pindah sama. Antum udah ikut lah. Itu rumah kekuasaannya siapa? Kekuasaan istri kita udah. Dia kasurnya mau ngambil sono, mau dibalik kan. Dan Masya Allah itu perempuan kuat. Dia dorong sendiri. Kita gak ada. Dan hasil kita pulang hargai. Masya Allah. Bagus banget rumahnya gitu kan. Kita hargai. Rasulullah SAW itu ngambil pendapat itu. Itu yang memberikan pendapat itu ya. Itu Rasulullah SAW. Apalagi kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dalam Sahih Bukhari. Ketika Rasulullah Hudaybiyah atau Bai'ah Ridwan tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mau umrah tapi enggak bisa umrah, batal umrahnya. Dikarenakan enggak boleh masuk sama orang-orang Mekah. Ada Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, kalian potong kurban kalian cukur rambut kalian. Kita balik ke Madinah. Itu sahabat enggak ada yang melakukan hal itu. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke tendanya Ummu Salamah dengan wajah yang murah. Maka Ummu Salamah berkata, apa Rasulullah SAW berkata? Rasulullah SAW mengatakan, aku nyuruh mereka, mereka gak taat, gak patuh. Aku takut agar Allah turun. Maka Ummu Salamah mengatakan, ya Nabi Allah, aku sebulalik. Wahai Nabi Allah, kau mau sahabatmu melakukan hal itu? Rasul mengatakan, iya betul. Ini Ummu Salamah nanti pendapat sama Rasulullah SAW. Ruj, keluarlah kau Rasulullah SAW. Tumalatu kalim ahadan minhum. Kau jangan ngomong sama seorang pun dari sahabat. Hatta tan harbadana atau budina. Sampai kau nyembelih kontamu. Wazaku halif apa bayang dia. Kau panggil tukang cukurmu supaya dia membotak. Rasulullah mengamalkan idenya Ummu Salamah. Hanya beliau keluar. Potong kurbannya, kemudian dicukur rambutnya, para sahabat langsung berebutan untuk memotong rambut mereka dan memotong kurban mereka. Maka wanita itu perlu dihargai pendapatnya. Jangan cuma kita yang merasa kawam pun ala nisa, kita terus yang ingin pendapatnya di sini. Kadang istri kita seakan-akan tidak punya pendapat. Subhanallah, berapa banyak pendapat istri kita yang lebih baik dari pendapat kita. Ada kala tuh suami berangkat kajian, macet semuanya. Istri ngomong, bang lewat kiri bang, gak macet. Suaminya ngomong, di kanan. Istri tahu, dia posisinya sebagai istri. Suami ambil tangan, ternyata macet. Nah, rasain. Gak perlu, istri gak perlu ngomong rasain, gak perlu. Mana dia cukup istri. Kemudian dia maaf. Bermain-main dengan istri. Perlu kita bermain sama istri. Jangan merasa udah tua. Ya. Karena istri kita digandeng namanya. Kita ajak main badminton, balapan lari, berhantong. Aisyah. Berapa lagi umurnya Nabi berapa? Di atas 53 tahun waktu itu. Hampir 60, itu barang lari. Kadang-kadang kita nih bapak-bapak, Allah Allah, udah tua, gak mau tuh. Gandeng istrinya, udah lah, udah bau. Itu tetap Rasulullah SAW yang muda. Masya Allah. Udah 50 tahun ke atas, belum masih romantis. Maka tolong, Rasulullah SAW mengatakan, kullu syai'in laysa min dzikrillahi azza wa jalla, bahwa lahun wa lahun aw sahwun. Kata Rasulullah SAW, semua amal perbuatan yang tidak ada unsur zikrullah di dalamnya, maka itu termasuk perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada artinya, illa arba. Kecuali empat di antaranya, kata Rasulullah SAW, wa mula'abatuhu ahlah, dan dia bercengkrama bermain-main sama istrinya. Masya Allah, ini harus kita lakukan dan suami ini. Karena kita ini di luar main, yang olahraga apa, sama istri kita gak pernah. Istri kita di rumah, seakan-akan kalau udah mati, kok di rumah aja nih. Kau tau kemana-mana. Rasulullah SAW berangkat lari, kapan larinya? Yang gelap-gelap lah, ketika ada orang, kan itu waktu-waktu yang bisa. Itu Aisyah dan Jabal, kalian berangkat lari sama Rasulullah SAW. Kemudian ajak istri kita jalan-jalan. Rasulullah SAW itu jalan-jalan sama Aisyah, sama Hafsah, dan hadis yang dua kali mampu diceritakan di jalan-jalan. Ustaz, anaknya udah banyak Ustaz. Ngapa-apa, titik-titik sama tetangga. Iya, itu sekali-kali nih punya tetangga baik. Mbak, aku mau titip anak-anaknya, aku mau jalan-jalan sama suami. Ngapa-apa, jangan titip sama mertua. Ini enak banget nih. Udah dikasih anaknya, cucunya dititipin sama mertua gitu kan. Tapi ada mertua yang suka. Kita titipin sekali-kali untuk mengembalikan keharmonisan. Kemudian bantulah pekerjaan rumah istri kita. Bantulah pekerjaan rumah istri kita. Sekali-kali masakin buat istri kita. Ibu-ibu mau gak dimasakin sama suaminya? Mau ya. Sekali-kali ini antum ngomong, istri ibu, hari ini ombak kemas. Apa yang masak? Tapi indomie ya. Gak apa-apa. Ibu-ibu mau gak dimasakin indomie sama suaminya? Mau. Jangan maaf. Karena dia lihat di perhatian untuk suaminya. Di sini, insya Allah, walaupun gak enak, karena suaminya yang dingin. Allah. Dia makan itu dengan cinta. Iya, dia tidak makan dengan mulut. Dia makan sama cinta. Ya Allah, suamiku ini baik banget gitu. Kali-kali aku rumahnya itu kan ada suami-suami enggak apa-apa. Terus terang. Ketika masuk rumahnya, wah, dia itu seakan-akan tetap kalau itu jenderal di luar. Masuk rumah tetap bintang tiga. Istriku, ambilkan sepatu. Istrinya siap dan tuh suami tidak benar. Suami tidak benar. Rasulullah SAW, saya katakan lagi, saya ingin menekankan bahwa saya contoh kita ini Rasulullah. Rasulullah SAW itu Nabi, itu utusan Allah. Beliau itu presidennya umat Islam. Beliau itu panglima perang. Ketika masuk rumah, semua ditanggalkan sama Rasulullah. Dia menjadi suami buat Aisyah. Dia menjadi bapak buat putrinya, Pak. Maka antum ketika masuk rumah, tanggalkan semua antum bos, antum direktur, masuk rumah, posisi antum cuma satu. Sudah. Bukan siapa-siapa. Maka bagaimana suami kita lihat Rasulullah SAW? Kata Aisyah. Karena Rasulullah SAW yang kudu pilih nanti ahli. Rasulullah SAW kalau masuk rumah itu nolongin istrinya. Ditolongin Bu Aisyah. Kerjaan rumah ditolongin. Kemudian Aisyah mengatakan, Fa'idha habarab di sholat, Horda ila sholat. Kalau ada waktu sholat, beliau keluar. Jadi mulai sekarang, antum tunjukkan siapa antum. Ketika masuk rumah, antum bukan siapa-siapa buat istri antum. Antum cuma suami. Maka dengan seperti itu, istri kita akan lebih menghargai. Dan bapak-bapak, istri kita itu bukan cuma butuh harta. Bukan cuma butuh duit, tapi dia butuh perhatian. sebagaimana diberikan oleh Rasulullah SAW. Istrinya lagi masak ya, kita ngomong deh, duduklah aku ya, orang ini duduk. Masya Allah. Insya Allah hari ini bapak-bapak yang masak. Iya. Pulang istriku kalau udah capek dengerin kajian, bapak-bapak kan mau enaknya. Ini bapak-bapak ada yang bawa anaknya, ada. Semua diserahin ke anaknya. Empat-empatnya diserahin ke ibunya gitu. Maunya tenang dengerin kajian. Tapi alhamdulillah hari ini kajiannya buat bapak-bapak. Ketika masuk rumah, Rasulullah SAW masuk dengan senyum. Masuk dengan bersuara. Dia bersihin begini. Ketika dia berdekat kepada istrinya, supaya gak tahu mulut. Ketika dia ngobrol sama istrinya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada' bisiwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumahnya dia mulai dengan siwak. Bapak-bapak kalau keluar rumahnya dengan semprotannya ya, minyak wangi, Masya Allah. Setelah sore masuk rumah, tinggal baunya. Istri dikasih keringatnya doang. Rasulullah SAW mencontohkan pakai siwak. Bawang dan Rasul selalu wangi kalau Allah ada semua. Mulai sekarang, tolong masuk rumahnya, kalau kita sudah disiapkan itu minyak wangi. Masuk rumah, dalam kondisi wangi. Istri kita senang jamaah melihat kita yang wangi. Kemudian, Rasul sallallahu alaihi wasallam romantis di kamar mandi. Oh, tunggu, romantis di meja makan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Di meja makan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, untuk asrabu wa ana haqu. Aku lagi minum. Dan aku sedang haid pada waktu itu. Fakuna wiluhun nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisa minumanku itu aku serahkan ke Nabi. Bayangkan, istrinya minum diserahkan ke suaminya. Kita kan istri kita dikasih sisa kita. Kita enggak mau makan minum sisanya istri. Rasulullah SAW minum sisanya istrinya. Bukan hanya itu. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini saya kasih contoh. Aku minum dan kondisi. Fa'una wiruhun Nabi SAW. Fa'yabau fahu ala mauti ifiyah. Rasulullah SAW meletakkan bibirnya di tempat bibir Aisyah. Dicari itu gelap. Mana letak bibirnya istrinya? Rasul meletakkan di situ. Itu Rasulullah SAW. Aisyah lagi hate. Wa kuntu ata'arrabul arqa wa ana hayy. Dan aku makan daging yang ditulang. Yang ada tulangnya. Kemudian sisa daging itu aku sakit kena. Faryadha'u fa'u ala mauti. Dan Rasulullah SAW meletakkan bibirnya, beliau menggigit di bekas gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Padahal Aisyah sedang haid. Yang artinya tidak bisa dipakai istrinya. Tapi tetap Rasul romantis kepada istrinya pada waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah istri kita di rumah pakai lipstick. Udah ketahuan dari bekasnya. Ya, bekas minum dia. Kita ambil itu. Subhanallah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan ngomong Ustaz, ana udah tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih contoh ketika beliau tua. Bukan masalah beliau. Karena yang muda wajar, tapi yang tua yang kita bicarakan. Kemudian ada satu sunnah yang sudah mulai banyak ditinggalkan. Hadisnya sahih tentang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum fala yarza yadahu hatta yaqa au yuqa." Kalau makan kalian, jangan kalian usap tangannya sampai kalian mencilat tangan kalian. Kalau kalian habis makan, jangan kalian usap pakai tisu atau pakai apa sampai kalian mencilatnya atau mencilatnya kepada orang lain. Dan ini sunnah, insya Allah menambah keromantisan di rumah tangga. Istri kita lagi makan ya, ketika dia mencuci tangannya, jangan dikasihkan tangannya kepada kita. Ini sunnah sih mak, aku ini sunnah beneran gitu ngomong. Aku nggak pernah ngamalin itu kan. Mulai sekarang amalin, tapi jangan terlalu sombong atau misalkan ini. Bukan harus ditumbuhkan kemandikan. Yang ingat sunnah ini jangan dipraktekkan di warung. Jangan makan di warung, bukan? Nah, ya di rumah. Tapi jauh. Dan ibu-ibu kita lihat, antum jangan gini. Itu istri kita kadang-kadang menjelaskan bekas makan di tangan anak itu. Ibu-ibu sering anak kita makan repotan gitu ya, dipegang tangan anaknya, dijelasin sama istri. Ini sunnah, jangan dianggap polos orang seperti itu. Tapi kalau kita mengamalkannya di warung ya, sama istri kita, nah ini bahaya. Itu gak benar, tempatnya gak benar. Tapi di rumah, tolong diangkat. Kemudian romantis di kamar mandi, Masya Allah. Rasulullah SAW itu mandi bareng sama istrinya. Kita ini mandi bareng sama istri dulu. Tapi kalau kawin sebulan, setelah itu gak pernah mandi lah. Gosokin ya istri kita tubuhnya. Rasulullah SAW kata Aisyah, bukan cuma sama Aisyah, sama Maimunah Rasulullah SAW juga mandi bareng di kamar mandi. Sampai rebutan gayung itu sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka tolong dihidupkan kembali keharmonisan di meja makan, di kamar mandi. Sama mikir-mikir jaman itu kamar mandi kecil. Ya diatur lah, diatur. Nah, kemudian romantis di kendaraan, subhanallah. Di semua tempat Rasulullah SAW ini romantis. Naik kendaraan Rasulullah SAW pernah menjadikan lututnya itu, pernah menjadikan lututnya sebagai tangga Zakofiyah buat istri. Pada waktu perang Khaybar, perang Khaybar ini tahun ke-7 Hijriah. Berarti umur Nabi pada waktu itu 60 tahun. 60 tahun ya tengok. Ketika itu Zakofiyah mau naik onta. Zakofiyah dikuliai Rasulullah SAW itu dia tidak tinggi, maka naik onta susah. Apa yang beliau lakukan? Beliau jadikan lututnya itu tangga buat naik istrinya. Ini Nabi. Subhanallah. Coba antum sekali-kali istrinya mau naik mobil ya. Silakan kau naik waktu tunggu. Boleh, boleh ya mas. Ini jadi masalah kita ini. Kita ini ketika orang-orang di pacaran itu, subhanallah ya, dia gandeng istrinya gitu kan. Ketika udah nikah, setannya udah gak tua. Udah lah, kita kan punya suami itu, gak perlu pegang-pegang. Rasulullah SAW ini yang melihat anak. Dalam artian perbuatan yang dilakukan Nabi ini, Sofiyah naik ke onta lewat lutut Nabi SAW itu dilihat sahabatnya. Rasul berarti menunjukkan keromantisan. Enggak ada masalah, ada apa kan Ustaz? Malu lagi, dia udah lupa, udah pilih gitu. Enggak, kita perlu agar istri kita ini merasa dihormati sama kita. Kita kembali ke keharmonisan sekali-kali. Dibukakan pintu buat siapa yang di atas umur 50 tahun ini yang tadi bukain pintu mobil buat istri. Mereka dihadiah. Oke, okay, ada yang 50 tahun, 40 tahun. Gak ada mobil. Motor-motor, gak apa-apa. Masya Allah. Masya Allah, anda suruh berhenti. Ya, 10 menit lagi. Kita perlu berdandan buat istri. Bersoleh buat istri. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, inni la uhibbu an atazayyana bil mar'a kama uhibbu an atazayyana bi. Aku ingin, aku ini suka bersolek buat istri. Sebagaimana aku suka istriku bersolek buat. Ada bahkan ada lelaki-lelaki yang selalu kelihatan nekis gitu ya. Kelihatan Masya Allah rambutnya disisir gitu kan. Itu gak apa-apa. Ini Ibn Abbas nanti sahabatnya bingung. Ibn Abbas itu kok terlalu tampil. Ya ganteng lah. Karena biasanya kalau udah haji itu, Tuhan jenggotnya kesana, kesana. Kan dilatih di rumahnya itu ya. Di sisi ya pakai baju yang bagus ya. Karena banyak suami kalau sudah masuk rumah, baju yang dipakai yang bolong-bolong. Sarungnya yang bolong. Betul ibu? Betul ibu? Ibu? Ada sih, ada lah semuanya. Tapi tau gak, mulai sekarang kali-kali kita pakai baju yang kita bikin dulu. Kalau kita keluar kita pakai baju yang rapi, di rumah kita pakai baju yang rapi. Supaya istri kita nih Masya Allah, dia senang lihat kita. Allah berfirman, wala hunna min billahi alaihi nabi ma'ruf. Dan wanita-wanita itu memiliki hak atas kita sebagaimana dia memiliki. jangan cuma menuntut istri kita harus cantik, dan kita tidak pernah tampil ganteng buat dia. Kemudian jamaah bawa hadiah buat istri kita, bawa hadiah buat istri kita. Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahadu, kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Dan itu satu hal yang terbukti. Orang suka beri hadiah akan disukai orang. Apalagi istri kita. Ada juga bapak-bapak yang tidak pernah beliin hadiah buat istri. Yang ada ini selalu. Ya Ustaz, mana selalu kasih nafkah? Okay. Nafkah beda. Nafkah itu kewajiban. Ini hadiah bonus untuk mengembalikan keharmonisan di rumah tangga. Untuk mengembalikan cinta yang sudah mati, bunga yang sudah lari. Bagaimana dengan hadiah itu yakin? Kalau aku pulang, mampir ke toko emas, masya Allah, beli cincin. Ustaz, cincin ini kan bid'ah, Ustaz. Apa ya bid'ah? Cincin yang enggak boleh itu cincin. Kawin itu hanya tukar cincin. Tapi kita kasih hadiah cincin buat istri kita, boleh. Kita beli cincin yang bagus, kita beli kalung. Sekali-kali kita beli ini baju-baju yang seksi. Bapak-bapak berangkat ke toko baju yang seksi, dibungkus yang rapi, diselipkan kata-kata cinta masuk. Jangan dimasukin kresek. Masukin kresek itu karena dia kan goreng-gorengan loh, bukan gorengan. Ini hadiah yang spesial, hadiah yang spesial dibungkus yang rapi. Ustaz, anda tak mampu, tak bisa nak beli cincin. Kenapa mengambil? Tak apa-apa. Anda perlu buat aksesoris. Belikan aksesoris, belikan jepit. Ibu mau tak beli aksesoris? Mau. Dia mau. Tak harus emas. Oh, itu Rasulullah menyuruh kita untuk saling berbagi hadiah. Kemudian bermain saling ulur di rumah. Antum kadang-kadang mendapat jenis jantung makan. Jantung sakit hati sama antum. Istri antum membantah perkataan antum. Bagaimana posisi kita? Kita harus tenang. Kalau istri kita marah nih, kayak Nabi sama Aisyah. Berusaha mengambil hati istri. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis yang diberikan oleh Muslim. Hadis ini sahih. Umar lagi ngomong sama istrinya, lagi nyuruh istrinya, istrinya bantah. Kata Umar, aku rozi'in hari, kau berani bantah? Aku kata Umar. Kata istrinya, gimana aku gak bantah? Oh, tuh istri-istri nanti bantah nanti. Masya Allah. Akhirnya Umar ragu keluar dari rumah. Berangkat ke rumahnya Hafsah, putrinya dia, istrinya Rasulullah. Apa kata Umar bin Khattab? Depan tuh ada Hafsah. Aku masuk ke rumahnya Hafsah. Satu, aku rozi'in Rasulullah. Apa kau pernah membantah Rasulullah SAW? Apa katanya Hafsah? Pakalat, na'am. Iya. Wah, Umar dia bingung. Kemudian, Umar mengatakan, ada juru ikhidakun dan jauh ikhidakun. Apakah ada di antara istri-istri Nabi dia tidak ajak ngomong Nabi dari pagi sampai malam? Ada di antara istri Nabi yang tidak ajak ngomong Nabi dari pagi sampai malam? Apa kata Hafsah? Nah, ada. Kalau itu terjadi di rumah Nabi dan yang sabar menghadapi itu, bagaimana dengan kita? Itu Nabi sabar, Nabi jemaah, apalagi kita. Jadi Anda kalau ingin menjadi istri yang seperti Aisyah, ya Aisyah seperti itu, Hafsah seperti itu. Tapi yang terpenting bagaimana kita menjadi dan mencontoh Rasulullah SAW. Kata Bunda Da, idza ra'aini, ngomong sama istrinya, idza ra'aini waktu itu, sorotin, wah istriku. Kalau kamu lihat aku lagi marah, kamu mau adik-adikin aku. Wah indah roh itu, kira kira kau ikuti. Kalau kau lagi marah, aku akan berusaha bagaimana kau tidak marah. Ada kala nih, ibu-ibu, suaminya lagi marah, ibu-ibu malah angkat suara. Akhirnya, kebakaran yang terjadi. Piring pada pecah semua itu. Bapak-bapak juga kalau melihat istrinya lagi sakit hati sama diri, lagi marah, lagi bantah, ya kita tenang-tenang aja. Paling tidak kita ngomong, wahai istriku, saya minta ampun. Astagfirullah, mohon ampun. Kenapa? Itu untuk mencairkan suasana yang perlu mendinginkan yang panas. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mencairkan suasana yang beku dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menghangatkan yang lagi dingin. Pada akhirnya sebelum kita tutup, waktu sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarga, bukan sama teman, bukan sama ustaz, bukan sama anak buahnya, bukan sama tetangganya, tapi yang paling baik sama keluarga, sama istri, sama anak. Orang yang paling tahu sama kita itu istri kita, bukan orang lain. Istri kita yang paling kenal sama kita. Kita bisa pakai topeng keluar rumah. Banyak di antara kita pelakon-pelakon, pemain sinetron mungkin. Ketika keluar ya, ketemu sama teman-temannya, masya Allah tersenyum dia. Bahkan dia menghargai orang lain. Sampai rumahnya, kan rumahnya jadi macan itu. Jadi macan yang marah-marah terus. Dan antum kalau mau tahu bagaimana kondisi antum, tanya, ya jangan antum bang. Biasanya kalau sudah terjadi perceraian, itu yang akan mengungkap hakikat kita siapa? Istri. Dan kita lihat Rasulullah SAW sampai mati, beliau indah di mata istri. Beliau indah di mata pembantu. Dan orang yang paling tahu dengan kita setelah istri kita adalah pembantu kita. Kita baik kita. Dan banyak di antara kita, ketika dia ngobrol sama orang lain, telepon, inilah contoh ringan aja yang saya selalu ingatkan. Ketika temannya yang telepon, dia masya Allah, bahasanya indah, ahlan wasalan, apa kabar, gimana kau sekarang, lama gak ketemu. Ketika ibunya yang telepon, iya, ada apa? Ya udah, subhanallah. Itu yang lebih berhak mendapatkan keindahan tutur kata kita dari sini. Dan ingat, jadilah orang terbaik. Dan yang terbaik adalah yang paling baik itu, bukan semua orang. Hal ini itu dari saya, dan saya berharap bapak-bapak semua keluar dari majelis ini jadi abu romantis. Jadi abu romantis yang awalnya mungkin tidak pernah romantis, dia dihidupkan kembali. Dan istrinya jadi lebih baik. Kalau dengan istrinya, dan ibu-ibu saya sudah sampai. Kalau ibu-ibu mungkin komplain suaminya enggak benar apa, saya sudah sampaikan bagaimana seharusnya menjadi suami yang baik, dan ibu-ibu harus menjadi istri yang baik pula, soleha dan taat kepada suami dan berbuat baik kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila saya sampaikan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah kepada diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya bebas dari kesalahan. Ya, kalau ada pertanyaan. Sehingga kalau anak sudah lulus, siapkan kita teman anak yang dia tidak kurang, ini karena kami satu kampus, Ustaz. Dan pemahaman anak, Ustaz, Allah tidak akan pernah salah menetapkan jodoh seseorang, dan dalam mencari jodoh perlu usaha dan doa. Dan usaha istri memperbaiki diri. Apa pemikiran seperti ini benar, Ustaz? Atau seandainya kurang tepat, mohon nasihatnya, Ustaz. Ustaz, apakah doa anak susuan kepada ibu susuan itu sederajat dengan doa anak kandung kepada ibu kandung? Wah, ini pertanyaan banyak banget. Yang pertama, dia jodoh di tangan Allah SWT. Dan ingat jemaah, Rasulullah SAW mengatakan, ya mahsyar syabab, wahai para pemuda, manis tafa amin kumul ba'at dari rezawat. Dan siapa di antara kalian yang mampu, maka nikah. Fa'innahu awaddu lil basar wa ahsan lil farj. Menikah itu akan bisa, akan lebih menundukkan pandangan juga. Dan menjaga kemaluan. Dan nikah itu tidak harus lantai mulia. Tidak harus. Kita ini di Indonesia masih pemikirannya orang nikah itu harus punya pekerjaan yang tetap, ya, harus mapan. Ada yang sampai dulu tidak mapan-mapan kerjanya. Gimana? Rasulullah SAW mengatakan, salah satu hakna Allah SWT. Ada tiga jenis manusia yang Allah janji bakal bantu mereka. Salah satunya adalah wasyabun nakaha min ajli al'afa, dan seorang pemuda yang menikah karena hasil menjaga kehormatan diri. Jadi kalau nawa itu antum nikah benar Allah jaga. Saya punya teman di Medina, ya, anak Thailand, tapi dia lahir di Mekah. Dia nikah kelas 3 SMA tuh. Dia masuk, anak dinikahkan sama Pak Ahmad atau bapak dia. Anak dinikahkan, subhanallah. Dia jadi dokter yang paling hebat kalau teman. Karena dia fitnahnya dia sampai dia mau balikkan teman-teman lagi menghayal. Jadi anak sudah alhamdulillah nggak menghayal. Karena dia sudah dinikah. Dan kalau aku belum bisa berpenghasilan, insya Allah ngomong sama orang tuanya, Pak, karena nikah itu kalau nggak bisa kontan, utang boleh, ya? Kredit boleh, boleh kredit, mahalnya kredit. Dan alhamdulillah aku bisa. Sudah berusaha untuk menjaga diri itu, menjaga jarak, memang harus seperti ini. Kalau tidak, perempuan sama laki ini kalau sering ketemu, bisa kesatu. Kemudian doa sama Allah SWT. Kemudian apakah doa anak susuan kepada ibu susuan itu sederajat dengan doa anak kandung kepada ibu kandungnya? Jelas beda. Tapi tetap, seorang yang berdoa buat orang lain, Allah terima. Seorang yang doakan orang lain, Allah mendengar doanya, dan para malaikat bakal mengaminkan doa. Dan mengatakan, what a coming through, dan kau akan mendapatkan seperti yang kau panggil. Nah, Ustaz, anak punya ipar perempuan, di rumah beliau tidak memakai hijab. Apakah salah kita melihat auratnya? Nggak boleh. Tetap kita harus menundukkan pandangan kita, dan dia harus menutup auratnya. Karena yang pula bukan akhwat kita. Masya Allah. Ini pertanyaannya ditulis tadi malam, Bek. Karena print-printan. Nah, kalau gitu. Nah, Ustaz, apakah saya memberikan sesuatu, duit atau barang kepada orang tua, adik saya, tanpa pengetahuan istri saya? Apakah itu boleh? Berkah, Ustaz. Boleh berkah, karena dalam karena kalau saya sampaikan kepada istri selalu aja argumentasi cemburu, nggak perlu. Jadi aku tidak harus memberitahu istri, aku tidak perlu masih tahu istri, aku berusaha untuk menyenangkan istri. Tapi ada dalam rezeki, itu bagi-bagi. Istri dikasih, orang tua dikasih, dan orang tua kita yang lebih berhak dengan istri. Setelah itu tentu istri dan anak-anak kita. Maka kalau aku ngomong sama istri, kadang-kadang memang istri ini cemburu. Akhirnya dia macam-macam, udah gak usah dikasih. Dan berapa penghasilan aku? Gak perlu, istri gak harus tahu ya. Tapi biasanya nih kalau lagi sempit, lagi serah, suami itu ngomong sama istrinya, penghasilan itu begini mungkin. Tapi kalau lagi makmur, harus dikasih tahu ke istri. Tapi tidak apa-apa. Maksudnya aku tidak harus menceritakan kepada istri. Ibu-ibu juga tidak boleh menuntut berapa sebenarnya penghasilan istri, suami. Tidak. Yang penting ibu dicukupi, dibahagiakan, sudah cukup. Karena suami itu punya tanggungan yang lebih besar daripada ibu-ibu. Dia harus membiayai adiknya, dia sebagai kedua orang tuanya, dan dia juga harus membahagiakan orang tua. Bagaimana jika keromantisan terlihat oleh anak-anak kita? Ya, keromantisan yang biasa-biasa, dia nggak apa-apa, yang nggak vulgar gitu ya. Si bapak ini ketika mau keluar dia cium istrinya, kemudian istrinya umpamanya di rumah memakai dandanan yang menor, mungkin nggak apa-apa selama tidak membuat fitnah buat anak-anak. Jadi gitu ya. Waktu dan tempatnya, situasinya ini juga. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya Ustaz, bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga jika suami istri berjauhan? Saya sudah 15 tahun menikah, sudah 1 tahun berjauhan karena usaha pekerjaan. Allah, Allah. Ya memang berat, seorang yang berpisah dengan suaminya, suami yang berpisah dengan istrinya, di mana dia merasa berat. Tapi tetap keharmonisan itu bisa dilaksanakan, bisa dilanjutkan dengan nulis surat, dengan hubungan yang tidak terputuskan. Si suami kirim hadiah buat istrinya. Sekarang Masya Allah lewat pos ya, lewat kargo bisa menyambung seperti itu. Dan yang paling penting adalah menjaga amanah dari Allah. Karena ada itu suami-suami yang ketika jauh dari istrinya, dia tidak menjaga amanah. Maka sekarang itu Allah tidak menjaga. Allah, Allah. Apa hukum seorang akhwat mengucapkan ana uhibbuka fillah kepada seorang ikhwan yang bukan mahramnya? Ini alasan kayaknya harus minum ini. Jadi kalau memang kita kepada Allah karena Allah SWT, ya harus hati-hati tuh sama laki, sama perempuan yang ada masalah. Karena kalau perempuan mengucapkan ana uhibbu fillah, fillahnya itu kadang-kala tambahan aja. Dia sebenarnya senang sama orang ini. Maka jangan hati-hati. Karena anak pernah mengalami, bahkan apa tersebut mengajak anak menikah. Masya Allah. Kalau sudah mengajak anak menikah mah, karena Allahnya ini diragukan. Karena dia ingin menikah sama kita. Tapi tidak ada masalah dalam artian, kalau memang akhwat itu baik dan antum pun mau menikah dengan dia, tak apa. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati pernikahan anda. Nah, Assalamualaikum Ustaz, anda mau tanya bagaimana kalau seorang istri sudah kita nasihati terus menerus tapi tidak mau melaksanakan sunnah, seperti tidak mau pakai jilbab dan mengulur dan mengulur-ulur mengerjakan sholat lebih di utamakan nonton TV, apakah kita terus harus mencintai istri kita tersebut? Nah, para jemaah, kalau antum mengerti nasihat istri antum yang tadi saya sampaikan, tolong diamalkan. Kalau kita habis ngaji, kita semakin cinta sama cinta. Kita semakin care, kita semakin perhatian sama dia. Kita sebarkan kata-kata cinta buat dia. Kita harmonis sama dia, romantis sama dia. Insya Allah istri kita bakal lurus sama kita. Yang ada di rumah kadang-kadang cuma perintah-perintah aja. Kau harus gini, kau harus gini. Tunjukkanlah antum sebagai suami, maksudnya antum cinta sama istri antum. Insya Allah istri antum bakal bahkan nurus sama itu, kasih hadiah, belikan hadiah pulang dari kajian, ada istri-istri gak ikut kajian.